Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa tibillah azani wa azakumullah wa rahimani wa rahimakumullah. Ma'dziratan undur karena ada beberapa perkara yang harus diselesaikan di pondok demikian. Secara mendadak tadi airnya mati sehingga harus memperbaiki. Nah, sudah setengah lima dari sana tapi terus ada berita itu memperbaiki. Baik. Langsung kita lanjutkan pembahasan kitab pembahasan kita yaitu Tafsir Ayatil Ahkam dari Syaikh Asy'ib Abdurrahman Al-Adani hafizahullahu taala. Pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang penamaan daripada surah Al-Fatihah. Jadi ada tiga nama kemarin. Yang pertama, Al-Fatihatul Kitab. Kemudian Ummul Quran. Wasaba'ul Masani. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Pada pembahasan berikutnya. Itu masalah. Ihtalafa al-ulama. Hal. Al-Basmalah ayatun min suratil Fatihah atau fi awwali kulli surah. Di permasalahan apakah basmalah itu termasuk daripada ayat dari surah Al-Fatihah atau awal setiap surah. Baik. Kita ringkas dulu permasalahan ini. Jadi dua permasalahan. Bahwasanya kita ketahui bersama bahwa basmalah itu adalah tersebut di dalam surah An-Naml. Dalam Quran surah An-Naml. Baik. Kemudian yang kedua, annal basmalah la yukar fi awalil bara'ah. Ini yang perlu mendasari tentang permasalahan ini. Bahwasanya basmalah itu tidak disebutkan di dalam surah al-bara'ah atau at-taubah. Nanti akan bisa menjawab sehingga apakah itu termasuk daripada surah al-fatihah atau adalah ayat tersendiri pada setiap awal surat atau yaitu memang ayat tersendiri yang ada di dalam surah An-Naml. Jadi perlu didasari dulu dengan perkara tadi. Yang pertama bahwasanya basmalah itu disebutkan dalam Quran surah An-Naml. Ayat berapa ada yang ingat mungkin dicari ya. Kemudian yang kedua, annal basmalah la yudkar fi awwalil bara'ah. Bahwasanya basmalah itu tidak disebutkan pada awal surah At-Taubah. Baik. Kemudian kita masuk dulu perkara yang lainnya. Karena ini perkaranya panjang nanti. Kita bahas dulu faedah yang lainnya, yaitu ma huwas sabab. Jadi ma huwas sabab annal basmalata turika fi awwali suratil taubah atau suratil bara'ah. Apa sebab bahwasanya basmalah itu ditinggalkan dalam penulisan? Apa sebab ya bahwasanya basmalah itu ditinggalkan atau tidak disebutkan pada awal surah At-Taubah atau Al-Bara'ah? Ini kita masih membahas tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah karena diawali dengan basmalah, karena diawali dengan basmalah, kita bahas apakah ia termasuk surat Al-Fatihah atau tidak, atau berdiri sendiri. Itu sangat penting karena apa? Pengaruhnya nanti. Kalau termasuk daripada surah Al-Fatihah, bagian dari surah Al-Fatihah, maka bagi yang berpendapat bahwasannya Al-Fatihah itu adalah syarat ataupun rukun, bahkan rukun dari rukun sholat, ketika dia tidak membaca basmalah maka tidak sah. Dia tidak sah. Itu akibatnya. Karena apa? Berarti kurang Al-Fatihahnya. Misalnya dia membaca langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena terbiasa sir. Karena terbiasa sir. Kemudian ia tidak membaca basmalah. Maka akibatnya nanti demikian. Baik. Kita masuk dulu dalam faedah yang lainnya. Yaitu apa sebab bahwasanya basmalah itu tidak disebutkan pada awal surah Al-Bara'ah. Sebelum kita masuk pada permasalahan itu. Ada pendapat yang mengatakan yang pertama, tentunya para ulama di sini ya. Kita kalau sebutkan pendapat, ada pendapat itu nanti para ulama semuanya. Walaupun kita tidak sebutkan secara rinci siapa-siapa mereka. Baik, karena ini adalah bahas beliau, tentunya tidak mungkin adalah kaul atau diambil dari kaul atau ucapan-ucapan yang bukan dari kalangan para ulama. Baik. Pendapat yang pertama, annaha nuzilat bisayf. Wal basmalah amanun. Pendapat mengatakan, walaupun adalah ghairu sahih, bahwasanya basmalah turun atau al-bara'ah turun apanya? Quran surah Al-Bara'ah turun terkait dengan peperangan. Sedangkan basmalah adalah amanun wa tam'an. Adalah keamanan demikian. Amanun wa tam'an. Dan harapan. Akan tapi di sini pendapat tidak benar. Pendapat yang marju atau ghairu sahih, tidak ada dalilnya. Kemudian pendapat yang kedua, idza kana al-musyrikina fil jahiliyah wa bainahu al-'ahd lam yuktab fihi basmalah. Ketika kaum musyrikin pada masa jahiliyah, dan di antara mereka ada al-'ahd, perjanjian, maka tidak ditulis basmalah di sana. Itu salah satu apa pendapat. Adapun pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat yang paling mendekati kepada kebenarannya. Lamma jama'ul Qur'ana sakau hal al-bara'ah wal-anfal suratun wahidah. Ketika dikumpulkannya Al-Quran, jadi ketika dikumpulkannya Al-Quran Al-Kirim, mereka ragu, ada tak. Apakah Quran Surah At-Taubah dan Al-Anfal itu satu surat atau surat yang berdiri sendiri-sendiri? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yubayyin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskannya. Fafasalu bainahuma bisatri. Sehingga cukup dipisahkan di antara keduanya dengan garis satar. Dengan garisnya. Wala kitabatan fihi wala yuktab fihi basmalah. Dan tidak ada tulisan apapun. Dan demikian pula tidak ditulis padanya basmalah. Ini adalah pendapat yang paling artinya mendekati kepada kebenaran demikiannya. Yang dirojihkan oleh Ibnul Arabi dan Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan selain daripada mereka. Baik. Demikian pula riwayat yang otentik dari Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang selainnya. Baik. Dan disebutkan dalam satu riwayat, dari jalan Yazid Al-Farisi an Ibn Abbas dari Utsman, dan sanadnya lemah. Karena Yazid Al-Farisi adalah seorang yang termasuk dari kalangan majhuli. Baik. Tetapi di sini pendapat ini yang paling mendekati. Artinya riwayat yang apa? Bahwasanya Al-Anfal dan Al-Bara'ah itu adalah satu surat. Itu terdapat riwayat yang lemah ini. Sehingga pendapat tadi adalah pendapat yang paling kuat. Bahwasanya apa? Adalah surat yang berbeda. Namun karena mereka dalam penulisan itu ada keraguan apakah Bara'ah dan Al-Anfal, sementara Rasulullah tidak menjelaskan hal tersebut, maka cukup di apa istilahnya dipisahkan dengan satar. Baik, jadi tidak terkait dengan alasan-alasan yang ada di atas tadi. Kemudian baru kita masuk pada permasalahan tadi. Dan beliau menjelaskan tentang baru masuk pada permasalahan tadi. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala masalah. Permasalahan. Alil basmalah ayatun min suratil Fatihah atau ayatun fi awwali kulli surah. Ini pertanyaan. Permasalahannya adalah apakah basmalah itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah atau ayat yang ada pada setiap awal surah atau setiap awal surat. Karena dalam mushaf semuanya kan tertulis kecuali yang tadinya. Kecuali yang ada pada Quran surah At-Taubah dan di antara Al-Anfal. Jadi Al-Anfal dulu surat yang ke-8 ya. Kemudian baru At-Taubah ya, yang ke-9. Maka di sana dalam surah At-Taubah tidak disebutkan basmalah. Dan dalam membaca juga sama, seperti itu. Tidak dibaca basmalah. Kata beliau Hafizahullah Ta'ala, هذه مسألة مهمة أن أعترف عليها. Ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita mengetahui perkara tersebut. لِأَنَّكُمْ تَعْرِفُونَ, karena kalian mengetahuinya. إِذَا قُلْنَا بِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ آيَةٌ بِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ, kita mengetahui bahwa sesuai dengan pembahasan-pembahasan fikih, kita katakan kalau basmalah itu, jadi kalau basmalah itu adalah termasuk daripada ayat Al-Fatihah, fala tasihhu salatal musalli hatta ya'ti bil basmalah. Dan tentang kaifiyah salat atau sifat salat Nabi, biasanya apa? Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi tidak sah sholat seseorang itu tanpa Al-Fatihah, tanpa bacaan Al-Fatihah. Walaupun di sana terjadi permasalahan yang terkait dengan perselisihan yang terkait dengan apa? Ketika sholat berjamaah, apakah yang terkait dengan makmum? Makmum apakah wajib membaca atau cukup yaitu bacaan imam? Itu yang menjadi permasalahan yang lain ya. Namun kita tidak membahas masalah itu, akan tapi yang kita bahas sekarang adalah seorang yang sholat. Seorang yang sholat, apakah dia imam atau makmum dengan pendapat dia harus membaca Al-Fatihah. Jadi dengan makmum, pembahasan makmum yang sesuai dengan pendapat wajib membaca Al-Fatihah pada setiap surah atau apa, setiap rakaat. Sekarang terkait dengan masalah tersebut. Jadi kalau basmalah kita katakan bahwasanya basmalah adalah ayat dari Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya seorang yang sholat hingga ia mendatangkan basmalah, hingga dia membaca basmalah. Baik. Lian Al-Fatihah ta ruknun min arkani sholat, wala tasihu illa biha. Karena apa? Al-Fatihah adalah rukun dari rukun sholat, sehingga tidak sah sholat seseorang kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Baik. Dan sesuai pendapat, karena di sana para ulama juga ada pendapat, faedah yang lainnya. Sesuai dengan pendapat bahwasannya Al-Fatihah itu bukan rukun, kalau mengikuti pendapat bahwasannya Al-Fatihah itu bukan rukun dari rukun sholat, fala tuqtil sholat bitarkil basmalah, maka tidak batal sholatnya seseorang dengan tidak membaca basmalah. Jadi tidak batal sholatnya seseorang dengan meninggalkan basmalah. Ini kalau sesuai dengan orang-orang ataupun sekelompok yang mengatakan bahwasannya Al-Fatihah itu bukan rukun daripada rukun sholat. Akan tapi pendapat yang kuatnya bahwasannya Al-Fatihah, bacaan surat Al-Fatihah itu adalah termasuk dari rukun dari arkan as-shalah. Baik. Dan kita nukil apa artinya, kita sampaikan juga pendapat bahwasanya terkait dengan makmum tadi, bahwasanya yang rajih, kita tidak bahas rinci, yang rajih adalah wajib membaca di belakang imam. Ini pendapat sesuai dengan keyakinan kita ya, yang rajih, yang kuat. Baik. Sesuai dengan dalil hadis Rasulullah SAW, la tasihhu la salata liman lam yaqra fi Fatihatil Kitab. Kemudian qala hafizahullah, fa nahnu nuhibbu an na'tarifa ala basmalati hal hiya ayatun min al-Fatihah wa min awali suwar aw laysat bi ayatin la siyama ma'sar alladhina yusiruna bil Fatihah. Kita apa istilahnya mencintai untuk atau suka untuk mengetahui. Harus mencintai atau suka untuk mengetahui tentang pembahasan ini. Bahwasanya basmalah, apakah basmalah itu termasuk ayat dari Al-Fatihah atau adalah ayat dari setiap awal surat. Yaitu terkait dengan perkara yang lain, dari orang-orang yang menyembunyikan bacaan Al-Fatihah sekarang. Terkaitnya, lagi. Permasalahan yang lain. Yaitu pendapat yang mengatakan tentang orang-orang yang di dalam sholat secara jahriyah, bahwasanya Fatihah itu basmalah itu dibaca dengan sir pada bacaan Al-Fatihah. Fakazirun yusirru biha. Hal ya'lam hukmaha? Kemudian kita bertanya, mayoritas kita yang mensirkan, artinya yang menyembunyikan bacaan basmalah, apakah kita mengetahui hukumnya sekarang? Apakah kita mengetahui hukum pembahasan masalah tersebut? Ini yang terpenting. Juga harus seorang mengamalkan sesuatu harus dengan dalil. Baik. Karena kalau tidak mengetahui tentang hukum pembahasannya, cuma ikut-ikutan ya, di belakang imam, seorang yang ada di belakang imam, dalam keadaan ia mensirkan basmalahnya, bisa jadi seorang tersebut tidak membaca basmalah. Kalau tidak mengetahui hukum. Dan kebanyakan mungkin masih demikian ya. Karena tidak membahas masalah tersebut, pentingnya masalah tersebut ya. Kemudian sholat di masjid ya. Ahlus sunnah demikian ya. Kemudian di belakang, biasanya di kampungnya dia baru awal-awal ngaji demikian ya. Nah, biasa dibaca basmalah. Kemudian dia sholat di belakang imam yang tidak menjaharkan basmalah. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Maka karena tidak mengetahui hukum dan juga tidak bertanya. Maka kemudian ia hanya menyimpulkan bahwasannya basmalah itu adalah bukan dari Al-Fatihah dan tidak perlu dibaca. Nah, ini akibatnya. Sehingga kita harus mengetahui, kalaupun kita tidak membaca, harus mengetahui kedudukan hukumnya. Kedudukan hukum masalah tersebut. Baik. Dalam masalah ini, ada beberapa pendapat. Tentang tadi ya, apakah termasuk surat Al-Fatihah atau bukan. Al-Qawlul Awwal, pendapat yang pertama, laisat bi-ayatin. Bahwasanya basmalah itu bukan termasuk ayat. La minal fatihah wala min ghairihima. Wala min ghairiha. Tidak termasuk daripada Al-Fatihah. Dan demikian pula tidak termasuk di dalam ayat yang lainnya. Selain Al-Fatihah maksudnya. Walaisat Qur'anan, dan bukan termasuk daripada Qur'an, artinya bukan ayatnya. Illa fi suratin naml, kecuali pada surat Naml yang di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, surat dari bin Sulaiman ya. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu pun masuk dalam ayat, dalam satu ayat ya, terkait dengan artinya kalimat yang lain, tidak berdiri sendiri. Dan pendapat ini, pendapat yang pertama ini adalah pendapat Imam Malik atau Madhab Malik dan Imam Al-Auza'i. Dan satu riwayat yang ternukilkan dari Imam Ahmad. Ya, kalau ada riwayat yang ternukilkan, salah satu demikian, itu berarti Imam Ahmad memiliki pendapat yang lain. Ada pendapat yang lain. Kalau kita mendengar para ulama mengatakannya, wahia min riwayatin mankulah, ahadu riwayatin mankulatun an Ahmad, itu adalah berarti ada pendapat yang lain daripada Imam Ahmad. Baik. Qala Ibnu Rajab fi subutiha an Imam Ahmad nadar. Dan berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali tentang keotentikannya pendapat tadi dari Imam Ahmad perlu dilihat. Artinya diingkari oleh siapa? Ibnu Rajab. Ibnu Rajab mengingkari bahwasanya Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat tersebut. Baik. Dan al-qawlu tsani. Nanti kita lanjutkan selesai. Baik. Terus ada nanti. Tapi insya Allah kita lanjutkan nanti. Ba'da isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fatihillah azani wa azakumullah wa rahimani wa rahimakumullah. Tapi kita lanjutkan kembali kajian kita untuk malam hari ini pada pembahasan tafsir ayatul ahkam Rasul Al-Fatihah. Pembahasan tadi sampai pada pendapat yang pertama, apakah basmalah termasuk daripada surah Al-Fatihah ataupun surat atau ayat tersendiri. Pendapat yang pertama mengatakan al-qaul awal laisa bi ayatin la min al-Fatihah wala min ghairiha. Jadi bukan termasuk daripada ayat dari Al-Fatihah. Hanya bukan termasuk Al-Fatihah. Sehingga kalau sesuai dengan pendapat ini, maka Al-Fatihah dimulai dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Wala min ghairiha, dan bukan juga termasuk yang selainnya. Illa fi suratin naml, kecuali pada bagian dari ayat surat An-Naml. Ayat, salah satu ayat dari surat An-Naml. Untuk pasnya nanti dicari sendiri ayat berapa? Ayat 30. Baik. Ini adalah pendapat mazhab Malik wal Auza'i. Sebagaimana tadi disebutkan, riwayat yang ternukil dari Imam Ahmad dan dikomentari oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali perlu dilihat keotentikannya dari Imam Ahmad pendapat tersebut. Al-Qawlu Tsani, pendapat yang kedua, annaha ayatun minal Fatihah. Bahwasanya basmalah adalah termasuk daripada ayat dari Al-Fatihah. Walaisat ayatun min kulli surah. Dan bukan termasuk daripada ayat dari setiap surat. Sehingga bagian dari Al-Fatihah. Pendapat yang kedua. Wa wa qawlul Ishaq wa Abi Ubaid. Wa riwayah an Ahmad. Ikhtarahu qaumun min ashabi. Pendapat Ishaq dan Abi Ubaid atau Abu Ubaid dan satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih pendapat yang dipilih oleh sekelompok daripada Ashabul Ahmad. Al-Qawlu Tsalits, pendapat yang ketiga, annaha ayatun minal Fatihah. Annaha ayatun minal Fatihah wa min kulli surah ada bara'ah. Bahwasanya basmalah adalah termasuk daripada surat Al-Fatihah, bagian daripada surat Al-Fatihah dan dari setiap surat kecuali Quran surah At-Taubah atau Bara'ah Berarti kalau sesuai dengan pendapat yang ketiga ini, basmalah pada setiap surat itu adalah apa? Termasuk ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Karena bagiannya ini. Baik. Kecuali Quran surah Bara'ah. Sesuai dengan kenyataan tidak tertulis di sana. Pendapat yang ketiga ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Wa Ibnul Mubarak. Pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mubarak wa Ta'ifatun dan sekelompok minal ulama yang lainnya. Dan beliau mengatakan ketika itu, ma huwa qaulur rajih? Apa pendapat yang atau mana pendapat yang rajih dari tiga pendapat itu? Ma jaa qaulur rajih. Artinya belum datang pendapat yang rajih karena masih ada pendapat yang lain. Al qaulur rabi', pendapat yang keempat, laisat ayatun la minal Fatihah wala min awailis suwar walakinnaha ayatun munfaridah ayatun munfaridatun fatilatun bainas suwar. Jadi basmalah adalah bukan termasuk Al-Fatihah dan bukan pula awal daripada surah, akan tetapi basmalah itu adalah satu ayat, artinya apa? Ayat yang berdiri sendiri. Jadi dia berdiri sendiri yang memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Baik. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Dan juga pendapat mazhab Imam Ahmad dan sekelompok dari kalangan para ulama. Sebelum kita masuk pada perkara yang rajih, mana yang kuat dari empat perkara tadi? Perlu untuk kita bahas yaitu ainal farq baina hadzal qaul wa qaulul awal. Apa perbedaan antara pendapat yang keempat ini dengan pendapat yang pertama tadi? Sepertinya kan sama kan? Baik. Jadi pendapat yang pertama tadi mengatakan apa? Bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah dan bukan yang selainnya. Walaisat Qur'anan dan bukan termasuk daripada Qur'an. Dan demikian ya. Adapun pendapat yang keempat, bukan termasuk daripada ayat Al-Fatihah dan bukan awal surat. Akan tetapi ayat yang berdiri sendiri yang memisah antara satu surat dengan surat yang lain. Baik. Jadi perbedaannya, al-qaulul awwal, kalau pendapat yang pertama tadi, yaj'al al-basmalah laysat minal Qur'an. Jadi kalau pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya basmalah itu bukan termasuk Al-Qur'an. Jadi dia perkataan tersendiri. Tidak termasuk ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Illa fi surati naml, kecuali yang memang tersebut dalam surat An-Naml ya, An-Naml tadi. Wa amma qaulur rabi', adapun pendapat yang keempat perbedaannya dengan pendapat yang pertama, fa tu'tabar al-basmalah Qur'anan, yaitu teranggap bahwasanya basmalah itu adalah Quran karena dia berdiri sendiri. Jadi berdiri sendiri setiap apa? Ada basmalah itu ayat tersendiri demikian. Tapi bagian dari Al-Qur'an. Fungsinya apa? Memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Ya, kalau kita membaca Al-Qur'an ya, harus dibaca karena itu Al-Qur'an. Ketika kita dari Qur'an surah Al-Fatihah kemudian masuk ke surah Al-Baqarah ya. Demikian pula dalam menghafal ya. Harus dibaca para penghafal Qur'an ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim alif lam mim demikian. Jadi bukan waladdallin amin alif lam mim, tapi bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan pendapat yang keempat. Adapun pendapat yang pertama boleh tidak membaca karena itu bukan Al-Qur'an. Karena bukan Al-Qur'anul Karim. Tidak termasuk daripada Al-Fatihah dan demikian pula yang selainnya. Bahkan sesuai dengan pendapat yang pertama ini, seorang di dalam salat boleh langsung membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan seterusnya, misalnya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tidak membaca bismillah dengan sir. Oh iya. Jadi perbedaannya itu. Pendapat yang pertama dengan pendapat yang keempat perbedaannya, kalau pendapat yang pertama menjadikan basmalah itu bukan Al-Qur'an, bukan bagian dari Al-Qur'an. Kalau pendapat yang keempat menganggap bahwasanya basmalah adalah bagian daripada Al-Qur'anul Karim. Baik. Kemudian kita masuk pada pendapat warrajih kata beliau dan pendapat yang kuat huwa qaulur rabi' adalah pendapat yang keempat. Wa qad wasafahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi annahu awsatul aqwal. Dan bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, rahimahullah mensifati pendapat yang keempat ini adalah pendapat yang paling tengah. Artinya yang paling adil, yang paling tengah. Wabihi tattabi'ul adillah. Wabihi tattabi'ul adillah. Dan sesuai dengan pendapat yang keempat ini, terkumpul padanya dalil-dalil yang banyak. Karena kita sudah berpegangan tentang pendapat tadi yang keempat ya. Berarti apa? Basmalah itu adalah ayat yang berdiri sendiri dan termasuk Al-Quran dan bukan bagian daripada setiap surat tadi ya. Termasuk Al-Fatihah. Jadi termasuk Al-Fatihah. dan demikian pula saya dengan pendapat yang keempat ya, bahwasanya basmalah adalah termasuk Al-Qur'an. Bahwasanya basmalah atau bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk Al-Qur'an. Dan fungsinya adalah pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Baik. Kemudian kita ambil dalil-dalil tersebut. Ad-dalilu ala tarjihi hadzal qaul. Dalil tentang kuatnya pendapat ini, pendapat yang keempat. Dalil yang pertama, al-awwal ijma'us sahabah. Jadi ijma'us sahabah. Kesepakatan ataupun ijma' para sahabat ala kitabatil basmalah fil mushaf. Di dalam penulisan basmalah di dalam mushaf. Baina kulli suratain, yaitu antara di antara setiap dua surat itu mesti tertulis basmalah. Akan tapi tidak kemudian disebutkan ayat yang pertama. Kalau ia sebagai awal setiap apa? Setiap surat mesti akan ditulis nomor pertama. Illal bara'ah, kecuali bara'ah. Baik. Jadi ini sesuai dengan kesepakatan para ulama dalam penulisannya. Menetapkan bahwasanya demikian keadaannya. Itu ijma' sahabah. Ini dari yang pertama. Yang memperkuat tentang pendapat tadi. Pendapat yang keempat. Kemudian yang kedua, dari yang kedua, ringkas saja. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 400. Kalau disebutkan nomor di sini yang muktamad ya. Jadi kitab yang muktamad dalam pengertian yang dipakai rujukan oleh para ulama. Karena sama penomorannya. Karena sekarang banyak cetakannya dengan penomoran yang berbeda-beda. Tapi yang menyebutkan oleh para ulama ya. Nomor 400 itu adalah yang dipegangi, yang utama. Artinya yang menjadi rujukan para ulama dalam membahas. Jadi riwayat Imam Muslim, atau hadis riwayat Imam Muslim, nomor 400. Rasulullah mengatakan, unzilat ala alfan surah faqara bismillahirrahmanirrahim. Ila akhir hadis. Kemudian yang ketiga, dalil salis, al-hadisul marfu'ah fil asrar atau fil israr ya. Jadi hadis yang marfu', yang marfu'ah ya, fil israr, di dalam mensirkan bacaan. Maksudnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru biha liqiraatihi bil Fatihah wa adamu jahrihi biha, senantiasa mensirkan bacaan basmalah ketika membaca Al-Fatihah, wa adamu jahrihi biha, dan tidak menjaharkan dengannya. Jadi yang keempat yang memperkuat perkara tersebut adalah al-azhar anis sahabah. Asal dari kalangan para sahabah. Fi qiraatihim bil basmalah fi awalil fatihah. Pada bacaan-bacaan mereka tentang bacaan basmalah pada awal al-fatihah. Sebagaimana bacaan Rasulullah. Disirkan. Dan setelah selesai membaca Al-Fatihah, untuk membaca surat berikutnya, tidak pula dibaca basmalah. Ini pendapat yang memperkuat. Asar yang demikian ini adalah memperkuat pendapat tadi. Riwayat yang dikeluarkan, asar tadi, diantaranya dari Ibnu Abi Saibah, dari Abdullah bin Umar, dan Ibnu Zubair. Baik. Demikian tentang apa istilahnya penguat ataupun dalil-dalil yang memperkuat tentang masalah tersebut. Kemudian dari yang kelima, al-asaru anis sahabati. Asar dari kalangan para sahabat fi israrihim bil basmalah. Kalau tadi bacaan secara umum ya. Kalau sekarang ketika salatnya yaitu mensirkan basmalah. Baik. Wajaharahum biha fi qiraatihim lil Fatihah. Wajaharahum dan penjaharan mereka pada bacaan Al-Fatihah menunjukkan bahwasannya basmalah termasuk Qur'anan. Artinya terkadang ya. Jadi terkadang dibaca basmalah tersebut ya. Dalam qiraah mereka untuk Al-Fatihah saja menunjukkan bahwasannya itu adalah Qur'an. Termasuk daripada ayat Al-Qur'an yang berdiri sendiri. Baik. Jadi kita kembali kepada pendapat yang rajih yang kuat ya, sesuai dengan adillah tadi, bahwa pendapat yang keempat dari permasalahan tadi adalah pendapat yang rajih, yaitu bahwasannya basmalah itu adalah laisat ayatun la minal Fatihah wala fi awailis suwar walakinnahu ayat munfaridah. Jadi ayat tapi berdiri sendiri. Tidak ada penomoran. Karena ada fungsi yang lain yaitu apa? Fasilah baina aswar. Yang memisahkan di antara surat. Jadi demikian. Sesuai dengan pendapat yang kemarin termasuk daripada. Termasuk pula. Tidak termasuk pula Al-Fatihah. Dalam pengertian Al-Fatihah juga bukan. Termasuk daripada surat atau ayat dari Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.